Blitar yang datang dan yang membanjiri wisata Bendungan. Yang datang di sini Blitar, kota kalian teramat indah. Blitar yang memiliki sejarah mulia, sosok pelopor, sosok yang memiliki sejuta kehebatan dengan hati yang teramat mulia, di mana beliau seorang proklamator, beliau seorang presiden yang pertama kalinya Republik Indonesia. Salam sembah sungkem untuk pelopor kita Blitar. Tepuk tangan Blitar. Damailah kalian Blitar. Tertiblah kalian Blitar. Gudang garam merah Monata dan Bayu Professional Sound System. Salut dan bangga atas kehadiran Anda. Salut dan bangga atas tertibnya Anda dan kalian semuanya dengan kehadiran dari Nena Fernanda Unata.